dalam kondisi kekuatan kaum muslimin di waktu itu benar-benar sangat tidak berbanding dengan kekuatan lawan. 3 kali lipat kekuatan yang dimiliki oleh lawan. Namun dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menangkan mereka dalam kondisi awal mula ketika kaum muslimin bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam hendak berangkat ke medan jihad. Itu bukan dalam niatan untuk berperang, tapi untuk mencegah kafilah dagang Quraisy, sehingga tidak diumumkan secara merata kepada seluruh kaum muslimin. Mereka hanya 300 sekian belas orang dengan 70 ekor onta dan 2 ekor kuda yang mereka saling bergantian menaikinya. Ternyata ketika di medan perang, yang kaum musyrikin dipimpin Abu Sufyan telah mendengar keberangkatan kaum muslimin, maka mereka mempersiapkan kekuatan menghadapi mereka. Sehingga kenyataan yang ada di lapangan sangat tidak berbanding dengan kekuatan lawan. Maka dengan kenyataan yang seperti ini, dalam kondisi kekuatan sangat tidak berbanding, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kemenangan yang sangat gemilang kepada kaum muslimin, yang ini sangat cukup membuat gentar al-kuffar yang ada di Madinah. Maka mulailah mereka menampakkan secara zahir keislaman, menyatakan di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam 2 kalimat syahadah, mempersaksikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai Rasulullah. Tetapi mereka menyembunyikan kebencian yang ada di dalam hati mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran yang ada dalam hati mereka. Sehingga meskipun mereka mengamalkan seluruh dari ajaran Islam, secara zahirnya dia mengamalkannya, tetapi tatkala tersimpan kebencian dalam hati mereka, maka mereka masih tetap di atas kekafirannya. Ikhwan fiddin a'azzanillahu wa iyyakum. Adapun orang-orang kufar yang memang asalnya kafir, maka mereka adalah golongan atau kelompok yang memang benar-benar benci kepada risalah, benci kepada Islam, benci kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-104, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, kemari kalian kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, wa ilal rasul, dan kepada rasul. Qalu, mereka menyatakan, hasbuna ma wajadna alaihi aba'una, au aba'ana, cukup bagi kami atas apa yang kami dapatkan, yang kami warisi dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, meskipun ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka adalah orang yang tidak punya ilmu sedikit pun, dan mereka bukanlah orang yang mendapatkan hidayah. Terang-terangan. Ini sudah tidak diragukan sama sekali. Tatkala mereka diajak untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka diajak untuk berhukum kepada hukum Rasul alaihi salatu wassalam, mereka terang-terangan menyatakan, sudah cukup bagi kami yang kami wariskan dari nenek moyang kami. La kaum munafiqin, ini adalah orang yang menampakkan secara zahir menerima. Menerima dia. Nah, mengamalkan berbagai macam hukum-hukum syariah. Tetapi kebencian itu tetap bercokol di dalam hati mereka dan mengakar dengan begitu sangat sangat kuatnya. Adapun kaum mukminin, maka mereka adalah orang-orang yang mencintai apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang sifat seorang mukmin. Bagaimana ketundukannya dengan ketundukan yang sebenarnya, ada kesesuaian dan kecocokan antara lisan dengan yang tersimpan di dalam kalbunya seorang mukmin. Allah menyatakan dalam surah An-Nur ayat ke-51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah katakan hanya sanya ucapan orang-orang yang beriman itu adalah apabila mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ay yaqulu sami'na wa ata'na, mereka menyatakan kami mendengar dan kami mentaati. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Naam. Jadi kaum mukminin sifatnya yang tergambar dalam ayat ini, yaqulun sami'na wa ata'na. Kenapa mereka mengungkapkan kalimat yang demikian, sami'na wa ata'na? Naam, li'annahum yuhibbuna ma ja'a 'anillahi wa rasulih. Karena mereka cinta dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Dan mereka tidak mendapatkan sedikit pun keberatan dalam kalbu mereka. Tidak ada satu hal yang mengganjal dalam hati mereka sedikit pun. Dikarenakan kecintaan yang sudah sangat luar biasa yang tersimpan dalam kalbu-kalbu mereka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat kaum mukminin yang demikian ini. Dan Allah jadikan itu sebagai syarat iman. Allah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah katakan, "Tidaklah mereka beriman demi Rabbmu. Demi Rabbmu tidaklah mereka beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Mereka tidak mendapatkan keberatan sedikit pun dalam hati mereka dari apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima. Allah semakin menguatkan lagi dengan kalimat, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Naam. Padahal sesungguhnya cukup. Sangat cukup sekiranya Allah hanya menyatakan, mencukupkan pada kalimat, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan balaghatul Quran yang luar biasa, dengan kandungan yang sangat dalam yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah masih menguatkan dengan kalimat wa yusallimu taslima. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka seorang muslim, seorang mukmin yang jujur dalam imannya bahwa dia di dalam mengamalkan apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, ketundukan yang ada pada dirinya zahiran wa batinan, secara zahir, namun itu semua didorong naam oleh kecintaan yang ada di dalam kalbunya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Karena mereka faham, karena mereka benar-benar menyadari dan mereka benar-benar mengakui dengan sebenar-benar pengakuan bahwa hukum yang datang dari Allah dialah yang hak dan dialah yang adil. Dan bahwasanya perkara yang datang dari Allah dan Rasulnya dialah yang bisa menyelesaikan berbagai macam problem yang dihadapi manusia di semua zaman dan waktu. Di semua zaman dan waktu mereka yakin bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itulah yang hak, yang benar, yang adil dan menyelesaikan segala permasalahan. Meskipun terkadang berbagai macam hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut berbeda dengan hawa nafsu dan keinginan mereka. Berbeda dengan kecenderungan yang ada dalam kalbu mereka yang sudah didominasi oleh hawa nafsu. Karena memang hawa nafsu itu ammaratun bisu. Tetapi kemudian hawa nafsu mereka, mereka tundukkan di bawah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena mereka sadar bahwa dengan mereka menundukkan hawa nafsunya di bawah ketetapan Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan kebaikan ajilan wa ajilan. Ajilan wa ajilan. Di dunia dan di akhirat. Naam. Sehingga mereka tidak berupaya untuk mencari ganti dan pilihan-pilihan yang lainnya dari berbagai macam ketetapan dan hukum yang datang dari manusia. Karena hukum dan ketetapan yang datang dari manusia itu tidak bisa menyelesaikan persoalan dan problem yang senantiasa ada di tengah-tengah mereka. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian satu perkara yang hendak ditegaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau menyatakan wala farqa, dan tidak ada perbedaan. Kama dzakarna, sebagaimana yang telah kita sebutkan, baina kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak ada perbedaan antara kitabullah Al-Qur'an dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Li'annahuma min indillah, karena keduanya bersumber dan berasal dari Allah jalla subhanah. Tetapi wa innama yufarriqu bainal qur'ani was sunnah ahlud dalal, tetapi yang membedakannya sisi kekuatan hukumnya, sisi kebenaran beritanya. Yang membedakan antara Al-Qur'an dan sunnah adalah ahlud dalal, orang-orang yang sesat. Alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan naqbalu illa Al-Qur'an, kita tidak menerima kecuali Al-Qur'an saja. Dikarenakan Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Namun as-sunnah itu datang kepada kita dengan berbagai jalur-jalur periwayatan dari orang. Yang namanya berita itu banyak tambahannya. Tapi kalau yang namanya titipan uang banyak kurangnya. Ini istilah mereka seperti itu. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, muncul dalam lisan-lisan mereka. Muncul dari lisan-lisan mereka yang hendak membedakan antara Al-Qur'an dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari kelompok-kelompok yang mereka menamakan dirinya atau mengklaim dirinya dengan Qur'aniyun. Orang-orang yang hanya mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak mau menerima sunnah. Naam. Dengan alasan li'anna Al-Quran yufidu al-yaqin. Karena Al-Quran itu memberikan faedah al-yaqin. Sementara as-sunnah tufidu dhan, itu memberikan faedah hanya prasangka saja. Bagaimana tidak? Dikatakan hanya perangka saja, prasangka saja. Sementara kesahihan sebuah hadis itu tergantung kepada siapa yang mensahihkannya. Hati-hati dari syubhat yang seperti ini. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ada sebagian kelompok di zaman kita ini yang memiliki tipe sebagaimana disebutkan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam risalah ini, yang mereka hanya mau bersandar kepada Quran tetapi tidak mau menerima hadis dengan alasan li'annal Quran yufidul yaqin was sunnah tufidul dhan, sementara sunnah memberikan faedah hanya praduga saja. Fa ikhwani fid din barakallahu fikum, jika mereka mau menelaah jika mereka mau berfikir tentang kalimat yang muncul dari lisan-lisan mereka, sementara kita katakan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, tidak ada ucapan sedikit pun sekecil apapun itu yang muncul dari manusia kecuali ada malaikat pengawas yang senantiasa mengawasinya, yang menulis catatan-catatan amalannya. Kita katakan bahwasanya orang-orang yang mereka mengaku dirinya Qur'aniyun, hakikatnya mereka para pengingkar Al-Qur'an. Para pengingkar Al-Qur'an. Lah bagaimana mereka hanya mau menerima Al-Qur'an, tidak mau menerima hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara sekian banyak ketetapan yang datang dari ayat-ayat Al-Qur'an agar kita mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam, agar menerima perkara yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam ayat ini diantaranya yang telah kita sebutkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan mereka tidak mendapati dalam kalbu mereka keberatan sedikit pun. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang datang dari Rasul, dari perintah beliau, maka ambillah, amalkan oleh kalian, taati perintahnya. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, dan apa yang beliau larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka secara terbuka, إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, jika kalian ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti sunnah-sunnahku. Amalkan hadis-hadisku. Yuhbibkumullah. Allah jadikan itu sebagai syarat untuk Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka. Karena perkaranya, yang menjadi ukuran itu bukanlah pengakuan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menjadi standar adalah bagaimana Allah cinta kepada kita. Kalau sekedar klaim dan pengakuan saja, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Maka siapapun di antara kalian yang mengklaim, yang mengaku dia cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Yuhbibkumullah, yang dengan itu Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Kita katakan, kira-kira syariat apa yang hendak mereka tunaikan? Ajaran Al-Quran yang mana yang hendak mereka amalkan kalau mereka tidak mau untuk mengambil hadis dan bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam? Sebutkanlah ibadah salat misalnya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan perintah untuk menunaikan salat. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Naam. Penjelasan tentang ibadah salat, naam, tidak akan pernah mereka dapatkan di dalam Al-Quran sejak awal surah dari Al-Quran sampai yang terakhir. Berapa rakaat yang harus ditunaikan, tidak ada di dalam Al-Quran. Kapan waktu pelaksanaannya, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Naam. Bagaimana tata caranya, doa-doanya, tidak dijelaskan sedikit pun di dalam Al-Quran. Sehingga mereka ketika akan menunaikan dan menerapkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai afdalul a'mal ba'da syahadatain, menjadi sebuah keharusan dan perkara mutlak untuk mereka harus merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah telah menyebutkan sallu kama raaitumuni usolli. Lah kita yang diperintahkan Rasulullah sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Kita jauh dari kehidupan Nabi. Kita tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak salat di masjid Nabi yang beliau sebagai imamnya. Lah. Sehingga tiada jalan bagi kita. Dan mau tidak mau untuk mencontoh salatnya Rasulullah sebagaimana beliau salat. Kecuali dengan harus merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Zakat juga demikian. Ya Allah iringkan penyebutannya dengan ibadah salat. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Senantiasa banyak sekali di dalam ayat Al-Quran Allah iringkan penyebutan salat dengan zakat. Tidak akan didapatkan penjelasannya di dalam Al-Quran. Naam, kepada siapa zakat itu disalurkan dengan perincian-perinciannya, bagaimana haul dan nisabnya, apa saja harta yang wajib dizakati, tidak akan didapatkan sedikit pun penjelasannya di dalam Al-Quran kecuali dengan harus mereka merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik haji kalian. Naam, semua akan tergambar dengan begitu jelas dan gamblangnya kalau mereka mau merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun dia yang hendak membeda-bedakan Al-Quran dengan Sunnah, dan dia hanya mau mengambil Quran dan tidak mau mengambil Sunnah, tidak mau menerima apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alam annahu kafir. Maka ketahuilah bahwa dia seorang yang kafir. Murtadun an dinil Islam. Dia murtad dari Islam. Wa in za'ama annahu muslim. Meskipun dia masih mengaku sebagai Muslim. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Ada sebagian kelompok yang lainnya yang ingin tampil lebih moderat dengan menyatakan bahwasanya kita menerima Al-Quran dan juga menerima hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Namun terkait dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita hanya menerima hadis-hadis Nabi yang mencapai derajat mutawatir. Akhbar al-mutawatirah. Adapun khabar ahad, naam, kita tidak menerimanya. Kenapa demikian? Kembali kepada yang tadi. Bi anna akhbar al-mutawatirah tufidul yaqin. Bahwa hadis-hadis mutawatir itu memberikan faedah yakin. Kalau diriwayatkan hadis itu, naam, dalam jumlah yang sangat banyak, yang tidak muncul padanya sebuah dugaan bahwasanya mereka pasti akan berdusta dengan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Sampai jumlah 15 orang, 20 orang. Naam, ini dikatakan mutawatir. Tapi kalau sebatas khabar ahad, yang hadis itu hanya diriwayatkan oleh 3 atau 4 orang dan kurang dari itu, 1, 2, 3, 4, tidak mencapai derajat yang mutawatir yang jumlahnya sangat banyak sekali, maka kita tidak menerimanya. Li'annahu aw lihanna hadhil akhbar akhbarul ahad yutufidu adzan, juga memberikan faedah adzan. Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Awal mula orang-orang yang mereka mengeluarkan istilah-istilah seperti ini, khabar mutawatir dan khabar ahad, itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Namun kita katakan bahwa pada dasarnya hadza taqsim sahih. pembagian ini adalah pembagian yang benar. Pembagian yang benar. Akan tetapi ketika muncul pembagian ini dari orang-orang Mu'tazilah, maka yang mereka maksudkan adalah bahwasanya kita menerima khabar jika itu mencapai derajat mutawatir, namun kita menolak hadis jika hanya sebatas hadis ahad. Dan mereka, ikhwani fiddin barakallahu fikum, adalah orang-orang yang ucapan mereka tentang khabar ahad itu memberikan faedah dhon, dan ucapan mereka yang menyatakan bahwasanya khabar mutawatir memberikan faedah yakin dan kita wajib menerimanya, justru mereka sendiri yang telah mementahkan ucapannya. Coba diperhatikan, dicontohkan para ulama hadis tentang ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, bahwasanya kaum mukminin di yaumul qiyamah di al jannah itu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat wajah Rabb kalian di yaumul qiyamah. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak saling berdesak-desakan di dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kita lihat bulan di malam purnama, siapapun yang hendak melihatnya, la tudammuna fi ru'yatih, tidak berdesak-desakan. Lagi kumpul misalnya, ini jamaah semua, berapa orang ini? Kurang dari 1000. Ya. Kemudian, mana coba minggir, anak kepengen lihat bulan yang mana? Tidak demikian, tidak berdesak-desakan. Maka demikianlah kaum mukminin di dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tidak berdesak-desakan. Ini yang dipermisalkan cara melihatnya, bukan dipermisalkan Allah itu seperti bulan lah. Ikhwani barakallahu fikum, wa hadzal hadis. Hadis ini adalah di antara sekian banyak hadis yang mencapai derajat mutawatir. Lah mereka orang-orang Mu'tazilah, naam, justru mengingkari tentang ru'yatullahi atau ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Bahwasanya kaum mu'minin itu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Naam. Loh, kenapa kok mereka mengingkari akan melihat wajah Allah? Naam. Dikarenakan orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan tentang sifatul wajah. Sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau mereka mengakui hadis itu, berarti mereka akan menerima sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka batal lagi berarti keyakinan yang sudah mereka bangun sekian lama. Ikhwani barakallahu fikum, wal hasil, mereka adalah orang yang terjatuh dalam sekian banyak tanakudat, pertentangan, perselisihan satu dengan yang lainnya. Nah, mereka orang-orang Mu'tazilah ada para pengagung akal. Tidak belajar mereka terhadap kisah pendahulu mereka, Al-Fakhrur Razi. Naam. Yang sudah berkeliling di seluruh penjuru dunia. Naam, di dalam mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Tidak belajar kepada naam kisah taubatnya Al-Fakhrur Razi. Ketika dia menyatakan di dalam ungkapan yang sangat terkenal, nihayatu iqdamil uquli iqalu, bahwa akhir dari perjalanan akal itu adalah iqal, tidak ada akhirnya. Naam. Al-Mu'tazilah adalah orang-orang yang tidak mau untuk mencukupkan diri dengan Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tapi mereka orang yang lebih mengedepankan akalnya dibandingkan bimbingan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Naam. Al-Fakhrur Razi dalam ungkapannya menyatakan, nihayatu iqdamil uquli iqalu, Wa aktsaru sa'yil 'alamina dhalalu. Dan kebanyakan dari upayaku dalam menjelajahi dunia ini hanyalah mendapatkan dhalal, kesesatan saja. Hanya kesesatan yang dia capai. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Jiwa-jiwa kami ini berada dalam kondisi liar dalam jasad-jasad kami. Bagaimana tidak? Bimbang. Ada orang menyatakan demikian, bingung lagi. Ada yang sana mendebat yang sana, bingung lagi. Kira-kira mana yang kuat ini? Tidak punya pijakan yang kokoh. Naam. Sehingga jiwanya benar-benar dalam kondisi liar. Naam. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu. Dan puncak dari dunia kami hanyalah mendapatkan penyakit dan sekedar dan penyesalan saja. Walam nastafid min bahthina tula umrina. Dan kami tidak mendapatkan faedah dari pembahasan kami sepanjang umur kami. Siwa an jama'ana fihi qila wa qalu. Selain sekedar mengumpulkan katanya dan katanya. Kata si fulan demikian. Si Alan lagi menyatakan yang sana tidak benar tapi yang benar demikian. Walhasil tergantung siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara dia mentakbirkan ungkapannya. Naam, kelihatan yang seorang luar biasa ketika mengupas sesuatu, tapi semuanya tidak dibangun di atas dalil dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, ikhwani fiddin barakallahu fikum. Suatu hari, 4 menit lagi. Naam, suatu hari, ada seorang datang menjumpai Al-Imam Malik rahimahullah, seorang Mu'tazili. Seorang Mu'tazilah. Dia menyatakan kepada Imam Malik rahimahullah, "Uridu an unadhiraka ya Malik." Aku ingin berdebat dengan kamu wahai Malik. Karena memang mereka orang ahlul jidal. Sukanya debat. Naam, sukanya debat. Perdebatan yang memang telah benar-benar dilarang dan diingatkan Rasul alaihi salatu wassalam. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat satu kaum itu setelah sebelumnya mereka mendapatkan hidayah kecuali mereka mendatangi pintu al-jidal, pintu perdebatan. Wa hadha ar-rajul ya'ti wa ja'a ila al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala wa yuridu ayunadhirah. Ingin mendebat al-Imam Malik rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, in ghalabtani, kalau kamu mengalahkan saya ketika debat, ittaba'tani, kamu ikut saya. Kata Malik rahimahullah, wa in ghalabana rajulun akhar, lantas kalau misalnya ada orang lain lagi yang mendebat kita berdua, lantas kita kalah, terus bagaimana? Ittaba'nahu, ya kita ikut dia. Maka kata beliau rahimahullah, idhab ila syakin mithlik, wa ana ala sabatin min dini. Pergilah kamu kepada orang yang ragu semisal kamu. Aku sudah benar-benar kokoh di atas agama yang telah aku yakini ini. Demikian ikhwani fiddin barakallahu fikum. Bimbingan seorang imam ahli sunnah. Naam. Bimbingan seorang imam ahli sunnah. Ketika telah mendapatkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Maka hendaknya dia berada di atas keduanya, berpijak dengan kokoh. Naam, tanpa mau peduli dengan ucapan si Alan, naam buah si fulan yang mengedepankan berbagai macam retorika dan naam pemikiran-pemikiran yang ada dari dirinya yang tidak di bawah bimbingan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naktafi bihadal miqdar, nuasil insyaAllah ma baqiya min hadal bayan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.